Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Dzulqayyim rahimahullah. Dzakara al-qism al-awwal wa huwa al-'ilaj bil adwiyah at-tabi'iyah. Disebutkan bagian yang pertama yaitu pembahasan terapi penyakit dengan obat-obatan tradisional. Faslun fi hadhihi fi ilajil humma. Pasal yang berikutnya, petunjuk Rasulullah SAW tentang cara mengobati sakit panas. Sabata fi sahihain an-Nafi ibn Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innamal humma aw shiddatul humma min fihi jahannama fa abriduha bil ma. Telah sahih di dalam sahihain dari Nafi dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal humma, sesungguhnya panas dingin dalam tubuh atau sangat panas yang ada di dalam tubuh, min fihi jahannam, termasuk dari tiupan api neraka. Fa'abriduha bilma, maka dinginkanlah dengan air. Waqad ashkala hadzal haditsu ala katsir min jahalatil atibba wa ra'awhu munafiyan lidawa'il humma wa ilajiha. Kata Imam Dzulqayyim rahimahullah, hadis ini dianggap muskil, dianggap aneh oleh para tabib-tabib yang bodoh. Jangan tersinggung, ya, kalau bodoh harus ngakuin. Karena ucapan-ucapan Ibnu Qayyim bukan ucapan dari diri kita. Kenapa bodoh? Ya karena enggak paham tentang hadis Rasul, atau pura-pura paham padahal enggak paham. Masih mending dia bilang enggak paham. Ya. Masih fair, masih gentle. Lah ini sudah enggak paham, maksain. Ya. Kata Imam Dzulqayyim Ibnul Qayyim rahimahullah, hadis ini dianggap iskal oleh para tabib-tabib yang bodoh. Coba Ibnul Qayyim. Jadi para tabib tersebut melihat, menyangka bahwasanya hadis ini bertentangan dengan obat penyakit panas. Bertentangan, kok panas dilawan atau diobati dengan air katanya. Kemudian kata Imam Dzulqayyim rahimahullah, wa nahnu nubayyinu bihaulillah quwwati wajhahu waffaqahu bihaulillah wa quwwati wajhahu waffaqahu wafiqhahu. Wa nahnu nubayyin bihaulillah wa quwwatihi wajhahu wa fiqhahu. Dan kami akan menjelaskan dengan kekuatan dari Allah, daya dari Allah, pemahaman dari Allah, dari segi sisi dan fikihnya. Wa naqul, maka kami katakan, khitabun Nabi SAW naw'an. Khitabnya Nabi SAW ada dua. Khitab itu apa? Jangan. Abdurrahman. Khitab, mahu khitab. Khitab yang diajak bicara oleh Nabi itu siapa? Itu khitab. Bangsa jin atau bangsa manusia? Itu khitab. Penduduk bumi atau penduduk mana? Itu khitab. Faham gak? Secara umum atau secara khusus? Faham gak? Itu khitab. Khitabnya ada dua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, amun li ahli al-ard, Kadang Nabi SAW mengajak bicara secara umum seluruh penduduk dunia. Yang kedua, kadang khusus. Seperti ya, adapun yang pertama ya ka'amat khitabi, secara umum dari yang diajak bicara Rasulullah SAW ya, secara keumuman baik bangsa Arab maupun luar Arab ya. Adapun yang kedua yang diajak bicara kadang khusus ya, tidak global sifatnya. Ini harus difahami sehingga dia akan mudah memahami bagaimana hadis itu maknanya. Seperti la tastaqbilul qiblata biqa'itin wala baulin wala tastadbiruha walakin syariku au gharibu. Sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya, enggak boleh. Akan tapi hadaplah kalian timur dan barat. Kalau di Indonesia piye? Kalau di Indonesia menghadap timur, menghadap barat, ini larangannya, enggak boleh membelakangi dan enggak boleh menghadap, menghadap dan membelakang. Lah sekarang kalau di Indonesia berlaku enggak di sini? Ya enggak lah. Enggak. Nah, sekarang timurnya kalau dia menghadap barat, berarti apa? Kiblat. Ya, sedangkan larangannya di situ apa? Jangan menghadap dan jangan membelakangi. Tapi menghadap barat dan timur. Lah piye Indonesia? Ya enggak bisa. Paham enggak? Nah, ini dia. Ini khusus. Maksudnya gimana? Wala laisa bi khitab ahli al-masyriq. Ini bukan ya untuk penduduk timur dan barat, bukan. Wala al-Iraq juga bukan untuk penduduk Irak, bukan. Maksudnya yang ada daerah timur, daerah barat dan daerah Irak, bukan. Akan tetapi khitab ini untuk ahli Madinah. Wa ma 'ala samtiha Syam wa ghairiha. Ya, khitab ini untuk penduduk ahli Syam, Madinah dan yang semisalnya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, antara masyriq timur wal maghrib barat, antara timur dan barat itu kiblat. Lah kalau Indonesia timur mana? Sana. Barat mana? Antaranya utara dan selatan. Kiblat bukan kalau Indonesia. Bukan. Paham? Lah ini yang salah siapa? Bukan siapa-siapa. Pemahamannya yang harus diluruskan. Karena khitabnya ini untuk siapa? Khusus orang-orang tertentu. Faham, ini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan dari sini penggunaan air itu untuk siapa, nah, di dalam mengobati apa? Hah? Panas. Faham enggak? Faham enggak? Nah, ini penting. Wa idza urifa hadza, kalau pondasi ini sudah diketahui, fa khitabu fi hadzal hadis khasun bi ahli al-Hijaz wa mawalahum. Kalau sudah difahami ya ini hadis ini, maka hadis ini khitabnya khusus untuk ahlul Hijaz, penduduk Hijaz. Hijaz itu di mana? Saudi lah, bukan di Cikupa, bukan. Enak aja. Ya, bukan di Tangerang, bukan di Banten, Saudi, Hijaz. Wa ma walahum dan yang semisal itu. Nah sekarang kalau di kutub utara dia dingin, dia panas dingin, kasih air. Di gunung. Nah ini dia fikihnya. Paham gak? Yang salah siapa? Orangnya gak paham. bukan hadisnya, jangan menyalahi hadisnya. Makanya yang diajak, yang diajari secara mendasar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini fikihnya dulu. Esensinya ini bagaimana, kandungan intinya apa, sehingga tidak ada pertentangan kalau dia paham secara mendasar. Idkan aktsarul hamiyat allati tu'rid lahu min na'il humal yawmiyyah al-'aradhiyyah al-hadithah 'an shiddat hararati syams. Karena kebanyakan dari ahlul Hijaz daerah Saudi, kebanyakan ya mereka terkena panas secara harian ya, karena saking panasnya terik matahari. Ya bangsa Arab ya wajar panas, panas Yaman panas, daerah Arab kebanyakan panas dulu, sekarang ya panas juga ya, walaupun dah lumayan. Wa la yanfa'ul ma' al-barid syurban wa ightisalan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini manfaatnya terapinya dengan air, baik diminum maupun di mandi. Fa innal humma hararatun gharibatun tashta'il fil qalb, karena panas dingin adalah panas yang aneh, yang menyala di dalam hati. Wa tambutsu minhu bitawassuti ruh wa jam syararin wal uruq ila jamil badan, menyebar panasnya ruh badan ya. Nah, mengeluarkan keringat pada seluruh badan. Wa tashta'il fi isti'alan la isti'alan yadur bil af'al tabi'iyah, sehingga nah bisa menyala dan membahayakan badan secara natural. Ini wajah yang pertama, wajah yang pertama atau makna yang pertama. Faham? Faham gak? Penting ini. Ana tambahin, Allah a'lam mungkin dari ana pribadi ini berdasarkan pengalaman, kasus apa? Panas dingin dalam tubuh. Ya, yang disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, fa'abriduha bil ma'. Ya, maka dinginkanlah dengan air. Ini bisa air ismul jins, jenis air, segala jenis air. Ada makna yang lain dari anak pribadi ini, bisa ramuan yang direbus sehingga diminum dengan air. Paham nih? Misalkan madu diairkan, bisa menurunkan panas. Zaitun diairkan, bisa menurunkan panas. Haba sauda dicampur air madu, bisa menurunkan panas. Paham? Jadi minumnya dengan bentuk air. Air madu, air haba sauda, air zaitun, air rebusan kunyit. Paham ini? Paham enggak? Nah, artinya enggak selalu air putih, tidak. Ya, paham? Paham enggak ini? Ini mana yang kedua? Ini dari pribadian Allah alam kalau seandainya. Nah, karena sering kita coba, alhamdulillah panasnya ketika ramuan dicampur air maka menurun panasnya. Dan ini tergantung panasnya. Panasnya di kepala, panas di tangan, panas di badan, panas di pinggang, panas di kaki, panas di lambung, panas di jantung, panas di paru-paru, panas di ginjal, panas di empedu, panas di liver. Kalau ramuannya ya menjurus ke organ tersebut, masing-masing dari organnya, kemudian direbus, campur air, didinginkan, kasih madu, biarlah minum air rebusan, airnya, dengan airnya, bukan dengan serbuknya, tapi dalam bentuk air. dan ini lebih bisa cepat mengena. Paham? Paham ini? Ya, sehingga Allah alam, mudah-mudahan itu ada jalan keluar. Jadi kalau ramuan direbus, diminum dengan air, ya campur madu, maka penyembuhannya lebih cepat. Ya, artinya air bukan sebatas air putih saja, air zam-zam bisa, air susu juga bisa. Ya, tergantung sakitnya. Ya, tergantung sakitnya. Nah, bisa difahami ini. Hah? Badan panas, minum air kelapa, bagus. Ya, panas, jantung panas, minum air kopi, campur madu, bagus. Nah, itu air, dengan air. Maka ramuan yang dicampur dengan air, kasih ramuan, kasih madu, maka penyembuhannya biadnillah lebih cepat. Ya, terutama masalah panas. Dan panas ini macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, bentuknya, faktornya, penyebabnya, dan lain sebagainya. Ini penting. Makna yang kedua itu dari pribadi ana. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.